kelingan esemu gawe kangen atiku masio biyen mbok gawe catu ora rumangsa salah kowe ngajak pisahan sumpah aku make kelingan nganti putih rambutku nganti pedot nyawa kelingan esemu gawe kangen atiku pasio biyen mbok gawe catu ora rumangsa salah kowe ngajak pisahan sumpah aku make lalekno aku saiki mergo aku wis duwe wong liya gawe citra lan kuciwa sering gawe loro ati saiki aku jauh.